Allah Subhanahu wa taala wajib untuk ditinggalkan, tidak dilaksanakan. Ribut. Wah, ini sekarang masjid-masjid besar di pesisir utara itu rata-rata di dalamnya ada kuburan sunan dan kuburan kiai. Mulai dari Surabaya, Masjid Ampel di dalamnya terdapat kuburan Sunan Ampel. Di Gresik. Nah. Kemudian juga di Lamongan. Nah. Di Tuban, Jepara, Kudus, Semarang, Cirebon dan seterusnya. Semua makam-makam orang-orang besar di tanah Jawa ini itu ternyata satu komplek dengan masjid. Bagaimana? Apalagi kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah Masjid Nabawi. Ayo, itu orang Jawa. Gimana? Yang pernah haji, yang pernah umroh tahu itu kuburan Nabi itu ada di dalam masjid. Kok enggak boleh? Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah membaca keterangan para ulama, hati itu tenteram, ayam. Mula-mula mungkin kita juga agak terkaget, tersentak. Oh, betul juga ya, kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi. Gimana nih gue bantahnya? Orang Jakarta. Ternyata setelah kita baca keterangan para ulama, oh, pertama, Nabi Muhammad itu tidak dikubur di Masjid Nabawi, tetapi dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala. Betul ya? Yang saat ini kita sebut sebagai area makam Nabi Muhammad alaihi salam, Abu Bakar dan Umar. Dulu saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sesaat sebelum meninggal dunia, apakah itu bagian dari masjid? Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam jenazah beliau tidak dikuburkan di dalam masjid, tetapi di dalam kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya saja Masjid Nabawi mengalami perluasan yang mengakibatkan kamar Aisyah dan kamar-kamar lainnya harus masuk di dalam area Masjid Nabawi. Nah, jelas oh ya, tentrem ayam. Gitu. Alhamdulillah. Lagi pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam banyak hadis menyebutkan larangan memakamkan seseorang di dalam masjid, kuburan di dalam masjid. Itu Nabi Muhammad SAW melarangnya. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juhudul ulama, perjuangan dan pengorbanan serta sumbangsih para ulama tidak boleh kita abaikan begitu saja. Nah, contoh sikap kita yang sangat mengabaikan, bahkan bisa kita katakan tidak menghormati jasa para ulama, adalah semangat kita yang lemah untuk membaca kitab-kitab karya mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membutuhkan waktu 15 tahun lamanya untuk menyusun dan menyelesaikan kitab Sahihul Bukhari. 15 tahun lamanya. Setiap hadis yang beliau tulis dan masukkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, selalu beliau mulai dengan salat istikharah 2 rakaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan berapa ribu hadis, berapa kali 2 rakaat istikharah yang dilakukan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Demikian juga Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Perjuangan besar itu yang mereka lakukan. Belum lagi melihat kitab-kitab tebal karya para ulama, Musnad Al-Imam Ahmad, Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Tarikh, Kitabu Tarikh karya Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, Kitab Az-Ziqat wal Majruhin karya Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, Kitab Tahzibul Kamal karya Al-Imam Al-Mizzi rahimahullahu taala, Kitabul Ilal karya Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Kitab-kitab tebal yang ditulis dengan penuh ketelitian. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ulama zaman ini mengatakan, kekuatan komputer itu masih belum bisa mengalahkan kekuatan Al-Imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Ini semua warisan yang ditinggalkan mereka untuk kita. Nah, kalau kemudian kita tidak memiliki semangat untuk membaca kitab-kitab tersebut, kitab tipis saja, katakan 20 halaman, 40 halaman, belum tentu setahun selesai. Kadang libur, ustadznya sakit, ustadznya datang, pesertanya juga giliran yang sakit. Mudah-mudahan gak sakit hati. Demikian juga pesertanya belum selesai, bolong-bolong. Baru kitab-kitab ya, bisa dikategorikan sebagai kitab-kitab yang ringkas. Belum juga kita masuk ke perpustakaan-perpustakaan Islam yang di dalamnya terdapat kitab-kitab besar karya para ulama kita rahimahumullah. Kita perlu menghormati jasa-jasa mereka dengan membaca kitab-kitab tersebut. Di dalam kitab-kitab itu ada tuntunan dan petunjuk hidup. Apapun yang kita hadapi, telah, sedang, dan yang akan kita hadapi, itu semua telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Jauh sebelum ada alat transportasi yang bernama pesawat terbang. Jauh sebelum muncul alat komunikasi yang bernama telepon, fax mail, telegram, atau sekarang HP dengan segala macam jenis teknologinya. Jauh sebelum ini ada, ratusan tahun yang lalu, para ulama sudah membahas hukum-hukum fikih yang terkait dengan hal-hal seperti ini. Apa hukumnya melakukan akad taukil, mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan, akad jual beli dan sebagainya, padahal tidak bertemu. Ini semua dibahas dalam kitab-kitab fikih. Hanya saja karena kita kurang waktu untuk membacanya, atau mungkin karena kita juga tidak memberikan alokasi waktu, wallahu a'lam. Tetapi seperti itulah kenyataannya. Waktu yang kita berikan ternyata tidak cukup untuk membaca kitab-kitab tersebut. Untuk membaca kitab-kitab tersebut. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, padahal mereka untuk menempuh perjalanan seperti itu, menyusun sebuah hadis, menyusun sebuah kitab hadis, mereka telah memberikan pengorbanan yang luar biasa. Ada di antara mereka yang kencing darah, ada di antara mereka hampir tenggelam di lautan, ada di antara mereka 2 hari 2 malam tidak makan, ada di antara mereka yang akhirnya tinggal di dalam rumah, tidak keluar berhari-hari. Tidak keluar berhari-hari. Kenapa? Karena semua pakaiannya dicuri orang. Akhirnya tidak punya pakaian yang pantas digunakan untuk keluar. Ada di antara mereka yang harus memanggul barang-barang menjadi seorang portir, tukang angkut, hamal, hanya untuk mendapatkan upah agar bisa melanjutkan proses belajar talabul ilmi syar'i. Ada di antara mereka seperti Al-Imam Ahmad, tulisannya bagus. Beliau menawarkan jasa kepada teman-temannya untuk menyalin. Tulisan beliau bagus, rapi, selesai, beliau mendapatkan upah. Rahimahullah ta'ala. Dan itu terjadi. Dan dialami oleh para ulama kita, rahimahullah. Maka salah satu karamah yang ditunjukkan dan diperlihatkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat ini, ketika seorang hamba pada akhir-akhir masa kehidupannya sebelum dia meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan amalan yang paling terbaik yang pernah dia lakukan bagi orang-orang yang baik. Tetapi bagi mereka, wal'iyahubillah, yang selalu melakukan perbuatan buruk dan kejahatan, yang ditampakkan adalah kejahatannya. Su'ul khatimah. Al-Imam Abu Zur'a rahimahullahu ta'ala yang telah kita singgung tadi di depan. Ketika menghadapi sakaratul maut, saat-saat dekat menjelang kematiannya, sebagian ulama datang menjenguknya, berkumpul di rumahnya. Padahal mau meninggal dunia Abu Zur'a. Para ulama yang berkumpul saat itu, ulama hadis mengatakan, coba talqinkan untuknya kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad kan mengajarkan kita, kepada kita, apabila ada di antara saudara kita, di antara kita yang akan meninggal dunia, jangan lupa tuntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat terakhir yang diucapkan oleh dia sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi siapa yang akan mentalkin Abu Zur'ah? Imam, ulama besar. Semuanya segan. Jangan, jangan saya kamu. Segan semua mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada Imam Abu Zur'ah. Tetapi akhirnya mereka mendapatkan dan menemukan sebuah cara. Oh iya, begini saja, kita bermuzakarah, kita murajaah, mengulang kembali setiap riwayat yang kita dapatkan dari Nabi SAW tentang hadis mentalkinkan kalimat la ilaha illallah untuk orang yang akan meninggal dunia. Lembut caranya, halus. Tidak mengatakan, Abu Zur'ah, baca la ilaha illallah. Bukan seperti itu. Tetapi akhirnya para ulama mengatakan, haddatsana fulan an fulan, masing-masing. Qala Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimat la ilaha illallah untuk orang yang akan meninggal di antara kalian. Setelah semuanya selesai mengucapkan hadis lengkap dengan sanadnya, apa kata Imam Abu Zur'ah? Dalam keadaan sakit seperti itu, kata Imam Abu Zur'ah rahimahullahu taala, riwayat yang kalian sebutkan tadi kurang tepat. Kata Abu Zur'ah, ini sudah mau meninggal. Nah, para ulama tadi yang inginnya mentalkinkan tetapi dengan cara membacakan hadis lengkap dengan riwayat, ternyata oleh Abu Zur'ah mengatakan, apa yang kalian sebutkan tadi kurang tepat. Yang benar seperti ini, kata Abu Zur'ah. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan, dari fulan semua disebutkan perawi hadis. Sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Saat itu juga Abu Zur'ah meninggal dunia. Husnul khatimah, ya. Akhir kehidupan yang indah, ya. Ditutup kehidupannya dengan membaca hadis yang berisikan kalimat la ilaha illallah lengkap dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah. Kalimat la ilaha illallah itu sebagai penutup hidup beliau rahimahullahu taala setelah membacakan hadis lengkap dengan sanad dan riwayat. Husnul khatimah, su'ul khatimah itu sangat tergantung dari apa yang kita kerjakan sehari-hari ini. Tidak mungkin seorang hamba hanya berharap husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, sementara aktivitas sehari-harinya jauh dari hal-hal yang bisa membuat dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meskipun hidayah dan kesempatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ikhtiar itu selalu ada. Selalu ada. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita bisa memilih insyaallah. Dan itu adalah bagian dari ikhtiar dan usaha kita. Kehidupan kita ini akan diakhiri dengan apa? Husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Apabila yang kita inginkan adalah husnul khatimah semacam dan seperti apa? Apakah kita ingin husnul khatimah kita itu meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat? Sebagai tanda bahwa amalan dan ibadah yang paling kita cintai dan paling kita jaga saat hidup di dunia adalah sholat. Apakah kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah saat kita berpuasa sebelum berbuka? Beberapa detik, beberapa menit sebelum waktu berbuka tiba, kita meninggal dunia. Untuk menunjukkan sebagai bukti bahwa amalan yang paling kita cintai adalah berpuasa. Ataukah kita ingin mendapatkan husnul khatimah sesaat sebelum kita meninggal dunia, baru saja kita serahkan semua harta yang kita punya fi sabilillah, tanah itu, rumah itu, dan harta yang saya punya ini saya wakafkan lillahi subhanahu wa ta'ala, dipersaksikan semuanya, dibuatkan surat hitam di atas putih, tanda tangan lengkap di depan notaris, semua setelah diserahkan, sehari kemudian meninggal dunia. Husnul khatimah. Ataukah kita ingin mendapatkan husnul khatimah dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, seperti yang dialami oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, meninggal dunia dalam keadaan mushaf beliau dibasahi oleh tetesan darah beliau radhiyallahu ta'ala. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk-bentuk dan ragam husnul khatimah itu sangat tergantung dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Sebagaimana su'ul khatimah, kebiasaan kita yang buruk, kebiasaan kita yang jelek dan berusaha kita sembunyikan, barangkali Allah munculkan sesaat sebelum kita meninggal dunia sebagai uqubah, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, wal iyadzu billah. Oleh karenanya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa, harapan dan permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah henti dan tidak pernah putus, agar kita selalu mendapatkan taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada ilmu, cinta kepada majlis ilmu dan cinta kepada ahlul ilmu. Demikian juga doa, permohonan dan harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar rasa rindu kita kepada ilmu tetap selalu terjaga, agar rasa rindu kita kepada majlis ilmu dan ahlul ilmu itu tetap selalu ada, hidup, menyala dan membara di dalam hati. Nah, dengan demikian, sesaat sebelum kita meninggal dunia, kita pun masih berada di atas jalur thalabul ilmi syar'i, jalur belajar ilmu agama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin muhibbin di sunnati nabiyyik wa talibin lil ilmi syar'i. Ya Allah, wafatkan kita semua, wafatkan kami semua ya Allah yang ada di sini ini dalam keadaan muslim, dalam keadaan cinta kepada sunnah nabimu ya Allah, dan dalam keadaan menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya surga. Nah, surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan segala kenikmatan dan kelezatannya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk kita agar mampu mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Nah, karena ilmu yang telah kita dengar, ilmu yang telah kita baca, dan ilmu yang telah kita ketahui menuntut kita untuk mengamalkannya. Nah, nas'alullah assalamat wa alafiyah. Dan berikutnya adalah pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada segenap ikhwah yang telah memberikan respon positif dengan disampaikannya beberapa pertanyaan. Itu menunjukkan bahwa ada tanggapan yang baik. Fa jazakumullahu khairan. Ada beberapa pertanyaan yang telah sampai di meja, dan insya Allah yang akan pertama kali menjawab adalah Ustaz Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada pertanyaan. Alhamdulillah, afwan ya Ustaz, ana udah ta'lim di Salafi sekitar 8 bulan. Masalah mendidik anak, ana belum paham betul. Tapi ana pengen anak-anak sekolah di pondok Salafi. Tapi ana masih ragu lagi jika melihat ikhwan yang sudah ta'lim di Salafi kurang lebih 5 tahunan, tapi anaknya sekolah di pendidikan umum. Padahal ikhwan tersebut suka nasihati anak. Pertanyaannya, apa yang harus anak lakukan? Ya, yang harus dilakukan kalau memang melihat akhwan yang sudah pendidikan 5 tahun di Salafi tersebut masih menyekolahkan anak keluar misalnya ke pendidikan umum, ya gantian untuk menasehati gitu. Tentang bahayanya menitipkan anak di tempat-tempat pendidikan umum. Namanya saja umum, kan umum itu artinya awam kan. Nah, masa anak kita disekolahkan di tempat yang nanti akan menjadi orang umum, orang awam, kan sekolah umum kan. Nah, apakah hewan tersebut yang disebut mempunyai standar ganda? Ya, wallahu alam, standarnya seperti apa gitu. Apakah memang betul-betul karena belum faham ya, atau karena ada dorongan-dorongan lain? Beberapa permasalahan yang kita temukan di lapangan biasanya ya, beberapa ikhwan yang menitipkan anaknya di pendidikan umum ya, ikhwan salafi, biasanya mereka beralasan untuk masa depan anak itu sendiri. Kenapa untuk masa depan? Karena kalau di pendidikan umum nanti dapat ijazah. Nah, kalau sudah dapat ijazah nanti kan bisa bekerja. Jadi cara berpikirnya ya, menjadikan anak itu sebagai pekerja. Ya, kita tidak menyalahkan cara berpikir seperti ini. Ya, tetapi sekarang masalahnya, apakah hanya karena tujuan ingin mendapatkan ijazah kemudian kita mengorbankan ya, fitrah anak, mengorbankan masa depan anak. Kalau anak katakan masa depan, bukan hanya masa depan usia dia nanti umur 25 tahun, 45 tahun, 60 tahun, tapi masa depan itu akhiratnya juga. Kan ini masalah pendidikan ini menyangkut masalah apa? Masalah akhirat. Masalah agama menyangkut masalah akhirat. Ya. Kalau memang masalah ijazah, ya, kenapa harus sampai mengorbankan waktu yang sekian lama? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun waktu dihabiskan. Ya. Kalau sekedar untuk ijazah, kan sudah ada paket A, paket B, kan begitu. Sampai kemudian akhirnya dengan belajar seperti ini melalaikan pendidikan agama itu sendiri. Ya. Yang tadi pernah Anda singgung, sepekan cuma 2 jam. Kan ini sudah bukan merupakan apa istilahnya, ibarat orang makan nasi ya, 2 piring dalam sepekan. Coba bagaimana keadaan perutnya. Kita bisa bayangkan kalau fisik kita sepekan makannya cuma 2 kali. Kira-kira bagaimana? Mudah sakit atau tidak? Ba'dallah. Ya. Tapi keumumannya rentan kan? Kena penyakit, kena ini dan seterusnya. Kan begitu. Sama rohani kita pun. Ya. Belajar agama cuma sepekan 2 jam. Ada penyakit. Ya. Entah penyakit dari Amerika, entah penyakit dari Tiongkok, entah penyakit dari mana. Kan begitu ya. Ini menjadikan akhirnya rentan. Anak tidak memiliki benteng, tidak memiliki benteng. Mana sebenarnya jalan yang harus dia tempuh, mana jalan yang harus dia tinggalkan. Tidak memiliki benteng ya. Jangankan untuk memiliki benteng, dibangunkan untuk sholat saja misalnya masih sulit. Ayo sholat jamaah, masih sulit. Tapi walhamdulillah anak-anak kita yang di pondok pulang liburan ke sekolah malah mengingatkan abinya, "Bi, dagan, ayo ke masjid." Nah, kalau sudah mendengar kalimat seperti ini, orang tua siapa yang tidak terenyuh? Anaknya sudah mengingatkan, dan ini bukan perkara ringan untuk mengingatkan sholat jamaah. Tapi setidaknya seperti itu ya, kondisi-kondisi keadaan kita ya, kadang-kadang itu tadi berpikirnya hanya pendek saja seakan-akan masa depan anak kita hanya tergantung dari selembar ijazah itu. Saya tidak mengatakan ijazah itu haram, ijazah itu dilarang, tetapi kalau sampai kita menyandarkan masa depan anak kita hanya pada selembar ijazah, itu terlalu naif cara berpikir kita. Iya kan? Padahal berapa banyak orang yang punya ijazah terus tidak bekerja? Banyak tidak? Kan kita berpikirnya kan, nanti kalau tidak punya ijazah bagaimana bekerjanya? Iya kan? Sekarang kita balik, bagaimana kalau punya ijazah? Sekarang banyak orang yang tidak bekerja. Hah? Iya. Iya. Dan kalau mengutip kata-katanya Ustaz Mukhtar, coba tengok di kantor Detnaker, tenaga kerja itu, yang antri untuk minta pekerjaan ada enggak dari pondok pesantren? Jadi kita melihat seperti itu. Kemudian apa hukumnya ikhwan yang masih suka nonton TV? Berdosa enggak? Ya dia jadi sufi. Suka TV. Ya, kalau ada yang masih suka ya dihindarilah ya. Salafi kan sudah taklim, sudah ngaji bagaimana hukum surah, gambar dan lain sebagainya, hukum musik dan lain sebagainya, kan sudah paham. Ya dihindari. Apakah ada kitab kumpulan hadis palsu? Ya, kitabnya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Wallahu a'lam. Barangkali Ustaz Mukhtar mau menambahkan. Untuk kitab-kitab kumpulan hadis palsu banyak sekali. Seperti kitab Al-Mawdu'at karya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kitab yang cukup tebal sekali di dalam membahas tentang hadis-hadis yang palsu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama tadi terdiri dari 4 pertanyaan. Jadi sudah 4 pertanyaan ya malam ini. Tapi pertanyaan berikutnya, orang tua ana mau berangkat haji tahun 2022. Ya memang seperti itu ya, antriannya panjang. Dengan cara meminjam dari bank BRI, apakah sia-sia nanti hajinya? Ana sudah bilang bahwa meminjam dari bank itu riba. Beliau malah menangis. Bagaimana cara menjelaskannya? Khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kaidah penting yang diajarkan Nabi SAW seperti yang tersebut di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang tayyib, yang maha baik. Dan Allah tidak akan menerima amalan dari hambanya kecuali yang baik-baik saja. Sehingga apapun yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita yakini kehalalannya. Kita harus meyakini kebaikannya. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang dihalalkannya makanan-makanan yang halalan, thayyib, halal dan thayyib, halal dan thayyib. Dan itu nanti dalam cabang-cabang ibadah berlaku. Amalan yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah amalan yang thayyib. Terkait dengan kasus seperti ini, sudah menjadi sesuatu yang umum saat ini. Bala ujian yang kita rasakan, nas'allaha al-afiyah, wallahul musta'an, bahwa jerat-jerat riba itu telah masuk di dalam setiap lini dan sendi kehidupan kita. Bahkan mulai masuk di dalam hal-hal yang bersifat ibadah. Nah, kalau dulu mungkin pinjam-meminjam riba, itu kaitannya dengan modal usaha. Kemudian berikutnya lagi, pinjam-meminjam secara riba, masuk dalam sistem pendidikan. Nah, anak Anda ingin sekolah, tapi gak punya biaya, gak usah khawatir. Jangan sia-siakan BPKP Anda. Nah, gitu. Atau dalam bahasa yang lain, jangan biarkan BPKP Anda menganggur. Ini kan istilah-istilah yang muncul. Tapi kemudian yang membuat hati kita bersedih adalah cara ribawi seperti ini kemudian masuk di dalam hal-hal yang sifatnya ibadah. Seperti haji. Nah, seperti haji. Ternyata mereka yang bekerja di bank-bank tersebut berhasil menemukan pasar yang cukup luas dan besar, yaitu kaum muslimin Indonesia. Melihat semangat kaum muslimin, animo keinginan mereka untuk melaksanakan haji begitu tinggi dan besar, maka mereka menggulirkan program dana talangan haji. Cukup 500 ribu, cukup 2.500.000, telah mendapatkan porsi. Karena sekarang yang paling penting adalah mendapatkan porsi nomor urut untuk keberangkatan haji. Nah, akhirnya beramai-ramai. Nah, sebenarnya waktu antri untuk berangkat haji mungkin hanya setahun dua tahun. Sekarang sampai melonjak 10 tahun. Bahkan ada yang sampai 15 tahun di beberapa daerah tertentu. Jadi daftar tahun ini 15 tahun lagi baru akan berangkat. Ini sudah menjadi salah satu bukti bahwa program yang sifatnya ribawi itu akan merugikan kaum muslimin itu sendiri, kan begitu. Akhirnya orang yang pengen ibadah haji yang benar-benar baik, cara-caranya yang halal, akhirnya menjadi korban oleh program-program yang seperti ini. Wallahu al-musta'an. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, bahwa haji termasuk ibadah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemampuan di sana. Walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan. Sehingga kita tidak bisa memaksakan diri kita mampu. Kan 2022, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 7 tahun lagi. Mungkin pinjam dari bank, kan saya bisa melunasi. Nah, belum sampai pada kategori wajib. Karena dia belum memiliki kemampuan yang sesungguhnya. Terlalu memaksakan diri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun kasus ini secara khusus, Anas sudah bilang bahwa meminjam dari bank itu riba, beliau malah menangis. Bagaimana cara menjelaskannya? Bukan untuk kasus ini saja, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam setiap kasus urusan dunia, urusan akhirat, apapun yang kita hadapi, selain kita menjelaskan hukum yang sesungguhnya, jangan lupa berikan solusinya. Orang yang bijak itu seperti itu, bukan cuma melarang, tapi menunjukkan ini dilarang, tapi jalan keluarnya seperti ini. Itu orang yang bijak, bukan cuma ngomong nggak boleh, tanpa memberikan solusi jalan keluar dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengganti kesalahan kita yang telah membuat orang tua kita menangis, meskipun apa yang kita sampaikan itu benar. Tapi di satu sisi itu adalah sebuah kesalahan membuat orang tua menangis. Ganti seperti yang saya sebutkan tadi, mintalah kepada Allah kemampuan. Kita datang kepada orang tua kita, bapak, ibu, hari ini kita berangkat ke bank BRI, saya lunasi ongkos hajinya bapak dan ibu. Kan begitu. Saya katakan tadi, mintalah kepada Allah kemampuan. Karena mungkin pertanyaan ini dari orang yang tidak mampu, kan begitu, mungkin saja. Makanya saya katakan di depan tadi, mintalah kepada Allah kemampuan. Ganti tangisan orang tua itu dengan tertawa. Oh, nggak terluang, Le. Terima kasih. Di satu sisi kita telah membuat orang tua kita tertawa setelah kita buat mereka menangis. Di satu sisi kita telah membantu mereka terlepas dari jerat-jerat riba itu. Selesaikan riba. Kalau memang itu riba, selesaikan. Donasi kepada pihak bank. Jadi tidak ada lagi bunga-bunga dan sebagainya. Setelah itu kita baru nyampaikan ke orang tua, riba itu enggak boleh. Ah, orang tua enggak akan mungkin menangis karena sudah lunas. Kan gitu. Mau kita bilang itu sudah riba, Pak, Bu, bertaubat kepada Allah segala macam, orang tua enggak akan tersinggung karena anaknya sudah melunasi ongkos haji tersebut. Tapi tadi mungkin ada kemungkinan bahwa yang bertanya mungkin tidak mampu, maka saya sebutkan di depan tadi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Aib. Ya. Cukup. Kita monggo, Ustaz. Kendal.